Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nurul Yakin ya. Ini di kitab saya sampai halaman 14 ya. Hilful Fudul. Bismillahirrahmanirrahim. Hilful Fudul. Perjanjian Fudul. Perjanjian membela kehormatan kota. Kota Mekah ya. Wa inda ruju'i Quraisyin min harbil fijar tada'au li hilful Fudul. Jadi setelah Quraisy selesai dari perang Fijar, jadi sebelumnya akan menyelesaikan perang Fijar ya. Mereka saling apa ya, saling mengajak sebagian dari mereka mengajak sebagian yang lain untuk melakukan perjanjian. Fatama Fijari Abdullah bin Judu'an At-Taimi ahadu Ru'asa Ikures. Jadi perjanjian itu terlaksana di rumah Abdullah bin Jud'an Taimi, salah satu pembesar Quraisy. Wakan al-Mutakhalifun Bani Hasim, Bani Muttalib, Ibni Bani Manaf, Bani Asad, Ibni Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Taim bin Murrah. Jadi Bani para apa ya yang mengikuti perjanjian itu adalah tadi ya, Bani Hasim, Bani Muttalib, Ibnai Bani Abdul Manaf ya, keduanya adalah putra dari Abdul Manaf, kemudian Bani Asad dan seterusnya. Tahalafu wa ta'aqadu alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha. Mereka melakukan perjanjian, berjanji bahwa mereka tidak akan menemukan di Makkah orang yang terzalimi ya. Jadi penduduk Makkah jangan sampai ada yang terzalimi. Min ahliha aw min gharihim min sa'irin nas illa qamu ma'ahu hatta turadda ilaihi madlamatu. Jadi kalau ada satu orang yang terzalimi, baik terzalimi oleh bangsa Mekah sendiri atau negara lain, jadi pelakunya baik penduduk Mekah atau yang lain atau di luar Mekah, maka mereka akan sepakat ya, mereka akan membela hingga kedzalimannya itu terselesaikan. Waqad hadara hadzal khilfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mami, dan di perjanjian itu Rasulullah mengikutinya. Maksudnya Rasulullah ikut serta dalam perjanjian itu beserta paman-pamannya. Wa qala ba'da an syarafallahu bi risalah laqad syahidtu ma umumati khilfan fi dari Abdullah bin Jud'an ma uhibbu li bihi khumran 'am. Walau doang itu bihil Islam lah aja betul. Di saat Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, beliau pernah menceritakan tentang kejadian ini, bahwa dulu beliau pernah mengikuti bersama paman-pamannya satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, perjanjian lah yang lebih disukai daripada unta merah, humron am itu ya binatang ternak yang berwarna merah, biasanya diartikan unta ya. Pastinya lebih disukai daripada makanan enak. Dan andai kata Nabi diajak untuk melakukan perjanjian seperti itu di masa Islam, niscaya Nabi akan mendatanginya. Wa dzalika li'annahu alaihi salam mab'utsun bi makarimil akhlaq wa hadza minha. Mengapa Nabi bersabda demikian? Karena memang Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, dan perjanjian ini tergolong perjanjian itu. Waqad aqarra dinul Islam katsiran minha yursidu ga ila hadza qauluhu alaihi salam bu'itsu li utammi makarimal akhlak waqad da'a bi hadzal hilfi katsirun fa ansafu. Dan tugas Nabi yaitu membangun akhlak yang mulia itu telah diungkapkan dari berbagai ayat ya. Agama Islam telah menetapkan demikian. Termasuk yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah, adalah sabda Nabi sendiri, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan di perjanjian itu banyak sekali yang mengikutinya ya. Dan mereka tidak ada yang mengingkari, maksudnya tidak ada yang tidak menepati janji. Semua yang mengikuti perjanjian itu mereka memenuhi perjanjian yang disepakati. Rihlatuhu ila Syam al-marrah atsaniyah. Perjalanan ke Syam kali kedua Jadi sebelumnya kan sudah pernah berjalan ke Syam ya, sudah pernah pergi ke Syam. Nabi pernah juga pergi ke Syam kedua kali. Falamma balagat sinnuhu alaihi salam 25 sana safara ila Syam al marrata tsaniyah. Wa dzalika anna Khadijah bintah Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajirah dzata syaraf wa mal tastajiru rijala fi maliha wa tudharibuhum iyahu. Jadi perjalanan Nabi ke Syam ini usia beliau saat itu 25 tahun ya. Usia beliau 25 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syam. Sebab dari perjalanan itu karena ada satu perempuan yang bernama Khadijah ya, putri dari Khuwailid Bani Asad. Khadijah adalah seorang pemimpin pedagang besar yang memiliki kemuliaan dan banyak harta. Khadijah ini biasanya memperkerjakan lelaki untuk menjual atau mendagangkan hartanya. Dan biasanya bagi hasil dengan mereka. Falamma sami'at an sayyidi minal amanah wa sidqil hadis malam ta'rifu fi ghairi hatta samahu qaumuhu al-amin istajarathu liyakhruja fi maliha ila syami tajiran. Setelah Khadijah mendengarkan satu informasi bahwa di Arab ada satu orang yang terkenal terpercaya dan kejujurannya dan sifat-sifat itu belum pernah didengarkan. Informasi itu belum pernah didengar dimiliki oleh orang lain. Jadi sifat kejujuran dan kepercayaan Nabi itu adalah sifat yang hanya dimiliki Nabi saat itu ya, sehingga masyarakatnya menjuluki Al-Amin, seorang yang terpercaya. Maka setelah mendengar informasi itu, Khadijah langsung memperkerjakan Nabi ya, memperkerjakan Nabi untuk mendagangkan hartanya ke Syam. Watutihi afdhala makana tu'ti ghairahu. Nabi diberi dagangan yang besar ya, dagangan yang belum pernah diberikan kepada lelaki yang lain. Fasafara ma'ghulamihi maisarah. Dan Nabi melakukan perjalanan ke Syam bersama dengan budak dari Khadijah yang bernama Maisarah. Perlu dicatat, Maisarah ini nama laki-laki ya. Walaupun kadang tetangga kita ada yang namanya Maisarah perempuan, tapi kalau di Arab itu laki-laki. Terutama kalau di cerita ini laki-laki. Jadi Nabi tidak melakukan perjalanan bersama perempuan ya. Faba'a wabta'a wa rabaha ribhan 'aziman. Wa dzara li sayyidil karim fi hadhihi syafarah. Minal barokati mahabbabahu fi qalbi Maisarah gulami Khadijah. Mereka berdua melakukan perdagangan, menjual, memberi, dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga dalam perjalanan ini budak Khadijah yaitu Maisarah sangat bahagia sekali karena banyak hal-hal yang dialami bersama dengan Nabi Muhammad ya. Zawajuhu Khadijah, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Falamma qadima Makkah wa ra'at Khadijatu ribhahal 'azim sarrat bihil amina alaihi salam wa arsalat ilaihi takhtubuhu li nafsiha wa kanat sinnuha nahwa 40. Setelah Nabi dan Maisarah sampai ke Mekah dan Khadijah melihat keuntungan yang sangat luar biasa, maka Khadijah langsung jatuh cinta. Khadijah langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan mengirim satu utusan untuk melamar Nabi Muhammad. Jadi kalau di kitab ini yang melamar Khadijah ya. Di saat itu usia Khadijah 40 tahun. Wahya min awsati Quraisyin hasaban wa awsaihim mala. Khadijah adalah orang termulia, wanita termulia di suku Quraisy dan wanita terkaya. Jadi mulia dan kaya. Faqamal aminu alaihi salam amamihi hatta dakhala ala amihi Amr bin Asad. Fakhotabha minhu biwasitati ammihi Abi Thalib fazawwajaha ammuha. Lalu Nabi Muhammad setelah dilamar oleh utusan Khadijah, beliau mendatangi paman-pamannya hingga beliau bertemu dengan paman Khadijah yaitu Amr bin Asad ya. Kemudian Nabi melamar Khadijah lewat beliau, tapi Nabi tidak melamar secara langsung melainkan pelantara dari pamannya Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib melamarkan Nabi dan lamaran itu disampaikan kepada Amr bin Asad, ini adalah paman Khadijah ya. Lalu Abu Thalib menikahkan Nabi dengan Khadijah. Maksudnya bukan menikahkan ya. Paman Khadijah menikahkan Khadijah dengan Nabi. Faqad khotaba Abu Thalib fi hadzal yaum faqala. Di saat pernikahan itu Abu Thalib berkhutbah ya, khutbah nikah. Biasanya sebelum nikah kan ada khutbah. Ini khutbah Abdul Muthalib ditulis di sini. Abu Thalib ya, Abu Thalib ditulis di sini. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zara'i Ismail wa didi'i ma'at wa unsuri madar. Mudar ya, wa unsuri mudar. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah zat yang menjadikan kita tergolong keturunan Adam dan juga keturunan Ismail, dan termasuk keturunan Ma'at dan juga keturunan Mudhar. Ini maknanya sama semua ya. Wa ja'alana khazinata baitih wa suwasa haramih. Dan Allah telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan juga pengatur ya, pengatur tanah keharamannya. Wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukaman nas. Dan Allah telah menjadikan Ka'bah ya, rumahnya maksudnya Ka'bah, bagi kita rumah yang dikunjungi semua manusia. Keren. Ora. Dan tanah itu jadikan tanah yang mulia dan juga aman. Allah juga menjadikan kita sebagai apa ya, pemimpin-pemimpin manusia, sebagai apa ya, hakim, pemberi keputusan semua manusia. Tsumma inna ibna akhi hadza Muhammad ibna Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa rajaha bihi sarafan wa nablan wa fadlan wa aklan wa in kana fil malikil. Jadi lalu setelah memuji Allah, kemudian Abu Thalib berkata bahwa keponakanku ini yang bernama Muhammad putra Abdullah, andai kata lelaki lain ditimbang kebaikannya dengannya, niscaya dia akan unggul baik kemuliaannya, kecerdasannya dan lain-lain, walaupun hartanya sedikit. Wa in kana fil malikil ya, walaupun hartanya sedikit. Jadi kemuliaan, kecerdasan itu dimiliki Nabi, tapi di saat itu Nabi masih belum memiliki harta. Fainal malazil zail wa amrun hail wa ariyatun mustarat. Harta itu kan hanya satu bayang-bayang ya, satu apa ya, bayangan yang akan hilang, sesuatu yang justru menghalangi kebaikan manusia, dan titipan yang kelak akan dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wallahi ba'da hada lahu nabun azim wa khatarun jadid. Demi Allah, keponakanku ini nanti akan punya cerita besar, dan dia akan punya sesuatu yang besar, akan mencatat sejarah besar. Waqad khotoba ilaikum raghubatan fi karimatikum Khadijah waqad badala laha min as-saddaqi kadza wa la hada tamal amru. Dan keponakanku ini telah melamar kepada kalian, telah melamar apa ya, perempuan perempuan kalian, maksudnya keponakan kalian yaitu Khadijah, dan akan memberikan mahar sebesar sekian. Dan setelah Abu Thalib membaca khutbahnya, lalu pernikahan berlangsung. Kemudian waqad kanat mutazawwijatan qablahu bi abihalah tuwfiya anha. Sebelumnya Khadijah sudah menikah dengan lelaki lain. Sebentar ya. Sebelumnya Khadijah sudah pernah menikah dengan lelaki lain yang bernama Abu Halah ya. Ini bukan namanya sebenarnya, julukan kunyahnya Abu Halah. Abu Halah ini meninggal. Jadi Khadijah ini janda ya. Walahu minha waladun ismuhu Halah wa huwa Rabibu al-Mustafa alaihi salam. Dan dari pernikahannya dengan Abu Halah memiliki satu putra yang bernama Halah. Jadi putranya Halah, sehingga ayahnya diberi kunyah Abu Halah. Maka Halah ini adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binaul baiti, membangun Ka'bah. Walamma balagat sinuhu alaihi salam 35 sanah ja'a sailun jarif fa sada'a judronal Ka'bah ba'da tauhinha min harik kana asbaha qablu. Di saat usia Nabi mencapai 35 tahun, ada satu banjir ya. Banjir yang sangat besar melewati batas hingga banjir itu meretakkan ya, meretakkan bangunan-bangunan Ka'bah, tembok-tembok Ka'bah. Setelah sebelumnya Ka'bah ini pernah tenggelam ya. Jadi sebelumnya sudah pernah ada apa ya? Sudah pernah ada kebakaran ya. Sebentar, Harik itu tenggelam atau terbakar, lupa saya. sebelum banjir itu, Ka'bah temboknya sudah lemah sebenarnya karena ada kebakaran. Jadi Harik itu kebakaran ya. Ada kebakaran, kemudian setelah itu ada banjir besar. Fa'aradat Quraisyu hadmaha liyarfa'uha wa yashkifuha. Kemudian orang Quraisy ingin merobohkannya dan ingin meninggikan. Jadi ingin merenovasi Ka'bah. Maksudnya ingin merobohkan kemudian ditinggikan dan diberi atap ya. Fa'inaha kanat radhimah fawqal qomah. Jadi sebelum itu Ka'bah itu berupa tumpukan-tumpukan batu ya. Tidak ada atapnya. Sebentar, saya cari dulu ya, radhimah ini apa artinya. Saya ingat saya tumpukan-tumpukan batu. Kalau di taklikannya itu di catatan kaki itu ya tumpukan batu. Iya, susunan batu ya, batu yang ditumpuk pada bangunan. Jadi hanya tumpukan batu saja yang apa lebih tinggi dari orang berdiri. Fajtama'at qabailuhum lidzalik. Lalakinnahum habu hadmaha limakaniha fi qulubihim. Jadi semua kabilah sudah berkumpul tapi mereka tidak berani merobohkan Ka'bah ya, karena wibawa Ka'bah yang sangat besar itu. Mereka tidak ada yang berani memulai merobohkan Ka'bah. Faqala lahum Al-Walid bin Mughirah, aturiduna bihadmihal islaha amil isaah? Qalu balil islah. Qala innallaha la yahlikul muslihin. Satu orang yang menyemangati mereka yaitu Walid bin Mughirah. Ini padahal nanti jadi musuh Nabi orang ini ya. Walid bin Mughirah bertanya pada orang-orang yang tidak berani itu, kalian ingin merobohkan Ka'bah itu ingin berbuat buruk atau berbuat baik? Mereka menjawab, ya pastinya kami mau berbuat baik. Lalu Walid bin Mughirah berkata, Allah tidak akan mungkin merusak orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan mungkin menghancurkan, memberi siksa orang-orang yang berbuat baik. Wa syar'a yahdimu fatabi'uhu wa hadimu hatta wasalu ila asasi Ismail. Lalu Walid bin Mughirah merobohkan Ka'bah ya. Sulawesi Tengah nyimak ya. Terima kasih Mas Muhammad bin Syarif. Walid bin Mughirah memulai itu, kemudian orang-orang yang lain mengikutinya sehingga mereka merobohkan Ka'bah hingga sampai ke apa itu Hijr Ismail ya, pondasi Ismail. Wa hunaka wajadtu sihafan nukisa fihi katsirun minal hikam ala adati man yad'una asasa bina'in syahir liyakuna tadhkiratan lil mutaakhirina bi amalil mutaqaddimin. Di pondasi Ismail mereka menemukan satu lembaran ya, beberapa lembar yang di dalamnya tertulis berbagai hikmah-hikmah ya, berbagai kata bijak ya. Dan hal ini memang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang membuat satu bangunan atau satu pondasi. Biasanya dalam bangunan itu kan ada tulisan-tulisan. Kalau sekarang kan mungkin apa peletakan batu pertama ada ini diresmikan oleh siapa gitu. Kalau dulu meninggalkan satu tulisan yang isinya kata bijak itu. Tulisan itu supaya kelak dibaca oleh orang-orang yang hidup setelahnya sehingga mereka mengingat siapa yang membangun bangunan itu. Tsumma tada'u fil bina wa'addu lidzalik nafaqatan laisa fiha mahrubagin wala bi'uriba. Kemudian mereka memulai membangun dan mereka menyiapkan ya, menyiapkan dana, dana yang digunakan untuk membangunnya. Dana itu tidak boleh dari hasil pelacuran atau hasil riba. Jadi dananya harus dana yang murni. Ini Pak, ini padahal zaman jahiliyah ini ya. Zaman jahiliyah tapi sudah berpikir seperti itu. Wa ja'alal asraf min Quraisy yahmilunal hijarah ala anakihim. Dan yang membangun ini bukan cuman orang-orang rendah saja, orang-orang mulia juga ikut membangun. Orang-orang tokoh di masa itu juga ikut memikul batu. Wa kanal Abbas wa Rasulullah fi man yahmil. Termasuk Rasulullah dan Abbas, Abbas sama Nabi juga ikut memikul batu. Memikul dengan pundaknya itu. Wa kanal ladzi yalil bina apa ini? Najarun Rumiyun ismuhu Bakum. Yang menjadi arsitek di saat itu, ini ada arsiteknya ya. Seorang arsitek dari Rum, dari Romawi yang bernama Bakum, ya, arsitek Ka'bah ini. Ini jarang kita tahu ya nama ini. Waqad khassasa likulli ruknin jama'atun minal udhuma yang quluna ilaihil hijarah. Jadi setiap pojok Ka'bah ya. Ka'bah itu kan segi empat ya, kubus. Itu pojok-pojoknya namanya rukun. Jadi setiap pojoknya itu di apa dibangun oleh kelompok tertentu. Setiap pojok ada kelompok tertentu. Waqad dhaqat bihimun nafaqah at-tayyibah an itmamihi ala qawaid Ismail fa akhraju minhal hajar wa banau ala alaihi jidaron qasiran alamatan ala annahu minal Ka'bah. Ya ini yang penting ini ya. Jadi Ka'bah setelah dibangun oleh orang Quraisy ini, Ka'bahnya lebih sempit daripada bangunan atau pondasi Ismail. Mengapa lebih sempit? Karena hartanya kurang ya. Karena biayanya kurang. Jadi mau disempurnakan tidak cukup biayanya. Sehingga sebagian mereka mengeluarkan batu-batu dan menandai membangun satu tembok ya, satu tembok yang pendek itu sebagai tanda bahwa sebenarnya Ka'bah itu sampai sini, tapi karena kurang biayanya maka ya tidak bisa sempurna. Jadi walaupun tidak sempurna tapi di pondasi semula itu diberi tanda. Walamma tamal bina'u samaniyata asara dhira'an bihadzita fihi an aslihi tis'u adru wa rufi'al babu 'anil ardi bihaitsu la yas'adu ilaihi illa bidarjin aradu wat al hajaral aswad maudi'ahu. Setelah bangunannya sempurna 12 zira ya. 12 zira itu lebih tinggi maksudnya ya. Jadi lebih dari bangunan aslinya. Aslinya hanya 9 zira, jadi berarti lebih 3 zira ya. Dan pintu Ka'bah ditinggikan sehingga hanya bisa masuk dengan tangga ya. Jadi berarti ini dulu pintu Ka'bah itu rendah, maksudnya bisa masuk tanpa tangga. Pintu itu ditinggikan. Setelah selesai, tibalah saatnya meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini terjadi pertikaian lagi ini. Fahtalafa asrafuhum fi man yad'u wa tanafasu fi dalika hatta kadat tashibu bainahum narul harab. Jadi setelah saatnya meletakkan Hajar Aswad, semua orang mulia ingin meletakkannya. Mereka berselisih ya. Berselisih tentang siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Mereka adu mulut hingga hampir terjadi peperangan. Wadama bainahum hadal husum arba'a layal. Jadi perdebatan ini tidak hanya 1 jam 2 jam ya, 4 hari, 4 malam ya. 4 malam masih belum sepakat. Wa kana asanu rajulin fi Quraisy idzaka Abu Umayyah ibni Mughirah al-Mahzumi Ami Khalid bin Walid. Di saat itu ada seorang yang dituakan ya di suku Quraisy, yaitu Abu Umayyah ya, Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi, paman dari Khalid bin Walid ya. Paman dari Khalid bin Walid adalah orang yang dituakan saat itu. Dia berkata, Faqala lahum ya qaumi la tahtalifu wa hakimu bainakum man tardawna bihukmi. Wahai kaumku, kalian jangan bertengkar. Putuskanlah siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad itu. Faqalu nakilul amro li awalid dakhil. Baik, kita akan apa ya, akan memberikan memberikan kepercayaan, atau kita akan apa ya terjemahnya ya, nakilul amro li awali dahil, kita akan memberikannya kepada pertama kali yang masuk ya. Di sini tidak dijelaskan pertama kali masuk itu masuk kemana, tapi biasanya yang kita dengar kan masuk di Masjidil Haram ya, kalau tidak salah pertama kali orang yang masuk di Masjidil Haram kalau tidak salah. Fakana dzalik fakana hadad dahil wal aminal ma'muna alaihi salam fatma'anal jami'u lahu lima ya'hadunahu fihi minal amanah wasidqil hadis. Faqalu hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Ternyata pertama kali orang yang masuk ini masuk kemana belum ada penjelasannya ya. Ternyata pertama kali yang masuk adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terkenal, terpercaya dan dipercaya oleh kaumnya. Sehingga seluruhnya sepakat, seluruhnya rela kepada Nabi Muhammad. Seluruh orang Arab di kala itu rela yang meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi itu memiliki kepercayaan dan memiliki sifat terpercaya dan kejujuran, kejujuran perkataannya. Mereka semua saling apa ya, saling berteriak hadzal amin radinahu hadza Muhammad. Orang ini sangat terpercaya, kita rela dengan dia. Dia adalah Muhammad. Li'annahum kanu yatahakamuna ilaih itkana la yudari wa la yumari. Karena mereka sering meminta apa ya, meminta keputusan kepada Nabi Muhammad di saat apa itu? Di saat apa ya? Di saat maksudnya mereka itu sering mempercayakan sesuatu kepada Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah berkhianat ya. Tidak pernah berkhianat kepada kaumnya. Falamma ahbaruhul khabar basata dhira'ahu. Jadi keputusan mereka itu belum diketahui Nabi. Nabi hanya masuk saja, mereka memutuskan tapi Nabi belum mengetahui. Kemudian mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad. Faqal lita'khud kullu qabilatin binahiyatin minatsaubi tsumma wada'a fihil hajar wa amarahum biraf'ihi hatta tahau ila maudihi fa akhadahu wa wada'ahu fihi. Nah, ini kecerdasan Nabi ya. Jadi ternyata batu Hajar Aswad itu tidak diletakkan Nabi sendiri tapi ditaruh di satu kain ya, dan semua orang diminta untuk membawa bersama-sama ujung dari baju yang digunakan alas Hajar Aswad. Jadi setelah Hajar Aswad sampai ke tempatnya baru Nabi meletakkan dengan tangannya. Wa hakadan tahad hadhil muskilah allati katsiran ma yakunu amsalu hasabban fi indisari khurubi hailah bainal arab. Jadi pertikaian ini berakhir dengan Nabi meletakkan Hajar Aswad, dan pertikaian-pertikaian semacam ini ya sudah biasa di kalangan orang Arab. Tidak jarang pula orang Arab sampai berperang ya. Hal-hal seperti ini biasanya hingga menjadikan mereka berperang. Laula ayyamunallahu alaihim bi'aqili misli Abi Umayyah yursiduhum ilal khair wa hakimin misli Rasulillah yaqdi bainahum bima apa ini? Yurdi jami'ahum. Jadi andai kata Allah tidak mengutus satu orang cerdas, yaitu Abi Umayyah ya. Abi Umayyah yang menemukan ide siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad, dan juga ternyata yang diputuskan meletakkan itu adalah orang yang juga dipercaya oleh mereka. Orang yang melakukan satu tindakan yang diridhoi oleh mereka semua. Wala yasta'ribu min Quraisyin tanafu wala yusta'rabu min Quraisyin tanafusuhum hadza li'anal baita qiblatul arab wa ka'batuhum allati yahujuna ilaiha fakullu amalin fihi adzim fihi bihil fahru wa syiadah. Jadi hal seperti ini mestinya tidak perlu dianggap aneh karena memang Ka'bah itu adalah kiblat orang Arab ya. Kiblat orang Arab, semua orang haji menuju ke sana. Dan setiap apapun yang dilakukan terkait dengan bangunan itu adalah satu kemuliaan, satu kebesaran. Wahwa awalu baitin mudialil ibadah bisyahadatil Qur'anil Karim. Bangunan itu adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah dengan persaksian dari firman Allah. Qala ta'ala fi surati Ali Imran, inna awal baiti mudialil nasi lalladhi bibakatun baruka wahudalil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah rumah yang berada di Bakkah ya. Bakkah ini nama Makkah ya. Bakkah ini maksudnya Makkah. Lugat lain yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Di dalam bangunan itu terdapat tanda yang jelas berupa apa itu bekas kaki Nabi Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke sana, maka dia mendapatkan keamanan. Wa kana yali amrohu ba'da walad Ismail qabilatu jurhum. Jadi yang mengurus Ka'bah setelah putra-putra Ismail adalah kabilah Jurhum. Jadi Jurhum ini yang mengurus Ka'bah. Falamma baghaw wa dzalamu man dakhala Makkah ijtama'at 'alaihim huza'ah wa ajlahuhum 'anil baiti. Jadi kabilah Jurhum itu mereka walaupun mendapatkan kepercayaan mengurus Ka'bah, mereka malah itu ya, malah sesat, bukan sesat ya. Mereka zalim. Mereka bertindak tidak sesuai yang semestinya. Bahkan mereka menzalimi orang-orang yang masuk Makkah ya. Sehingga Huza'ah ya, Bani Huza'ah bersepakat untuk mengambil jabatan itu. Malah mereka mengusir siapa tadi? Jurhum, Bani Jurhum dari Ka'bah. Wa waliyatuhum Huza'ah khinan minad dahri. Kemudian Huza'ah mengambil jabatan itu beberapa waktu ya. Tsumma akhadathu minhum Quraisy fi ahdi Qusay bin Kilab. Setelah Bani Huza'ah, kemudian jabatan mengurus Ka'bah itu dipegang oleh Quraisy di masa Qusay bin Kilab. Wa bisababihi aminu fi biladihim fakanat qabailul arab tahabuhum. Dan di saat Ka'bah dipegang oleh Quraisy, oleh Qusay bin Kilab, maka semua orang merasa aman di negaranya. Maksudnya orang-orang yang bermukim di Mekah, mereka merasa aman sehingga kabilah-kabilah Mekah itu mereka memuliakan keturunan-keturunan Quraisy. Wa idza tamau bihi kana hisnan aminan min ittida'il adin. Dan kabilah Qusay ini mereka sangat menjaga ya, sangat menjaga Ka'bah, dan Ka'bah ini sebagai pelindung ya, sebagai benteng dan pelindung dari musuh-musuh. Wa amtanallahu 'alaihim bidzalika fitanzilih faqala fi suratil Ankabut. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatahattafun nasu min haulihim. Dan Allah menceritakan ya, maksudnya Allah menceritakan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Apakah kau tak tahu bahwa aku telah menjadikan satu tempat mulia yang aman, maksudnya Ka'bah itu, dan orang-orang di kiri kanannya itu dirampok ya, maksudnya Ka'bah dan secara luas Makkah ya, itu kan tempat yang aman bagi siapapun. Ma'isyatuhu alaihi salamu qabla bi'sah. Kehidupan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul. Lam yaris alaihi ma'isyah itu ya apa ya? Ekonomi. Lam yaris alaihi salamu min walidi syai'an bal wulida yatiman a'ilan fastardu'a min bani Sa'ad. Jadi Nabi Muhammad tidak mendapatkan warisan apapun dari ayahnya yang meninggal. Bahkan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim ya. Dan Nabi Muhammad meminta susuan kepada Bani Sa'ad. Walamma balagha mablaghon yumkinuhu ayak mala amalan kana yar al-ghunama ikhwanihi minar radha fil badiyah. Di saat usianya sudah cukup untuk bekerja, beliau bekerja dengan mengembala kambing ya. Mengembala kambing bersama dengan saudara-saudara sesusunya di desa. Badiyah itu biasanya di gunung-gunung ya. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah. Kana yar ahli ahlihi ala qararid kama dzakara dzalikal Bukhari fi sahihi. Nabi mengembalakan kambing tidak hanya di saat berada di Bani Sa'ad saja. Beliau juga di saat kembali ke Makkah, beliau juga mengembalakan kambing penduduk-penduduk Makkah dan diberi beberapa upah ya, seperti yang dijelaskan di Sahih Bukhari. Jadi Nabi itu pekerja ya, bukan anak-anak yang malas-malasan. Nabi itu pekerja dari dini ya. Wa wujudul anbiya'i fi hali tajarrudi 'anid dunya. Apa bisa enggak? Hah? Apa ada yang kurang? Kurang ada kanan. Wes iki tak patani ya? Tak patani.